Halo semuanya, sekarang aku lagi dalam proses pembuatan cover lagu Mila Aydin Wafaisin. Ikutin terus ya. Satu bulan lamanya berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Selamat Idul Fitri semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Puasa menahan kita dari segala godaan nafsu dunia. Tarawih dekatkan kita. Mana bagus gak hasilnya? Makanya kalau misalkan kalian pengen lihat lagi video-video aku selanjutnya, boleh ngecek dan tunggu terus cover aku di channel YouTube aku. Dan banyak juga video-video kegiatan aku sama teman-teman aku yang lain yang pasti kalian harus tunggu. Okay? Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan kalian bisa request ke aku kalau aku harus bikin video apa, nanti aku bakalan langsung buat videonya buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian suka ya. Jadi alhamdulillah setiap hari itu banyak teman-teman yang sering datang ke lokasi. Dan mereka tuh kayak setia banget nungguin dari pagi sampai malam. Bahkan ada yang nungguin dari pagi sampai pagi lagi. Terus ada yang bawa-bawain makanan, bawa-bawain hadiah buat aku. Makanya aku kalau misalkan lagi syuting itu bisa dapat semangat.